إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-90 Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintah. Apa yang diperintah? Bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkar. Allah memerintah agar kalian saling memerintah, Allah memerintah untuk kalian berbuat adil, bil adli, perbuatan adil adalah meletakkan sesuatu di tempatnya, itulah adil. Adil kepada Allah ketika kita menjalani ibadah hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukannya, itulah adil. Apabila seseorang beribadah kepada Allah bersama dia beribadah kepada Allah, beribadah pula dengan yang lainnya, maka ini bukanlah adil, karena ibadah semata-mata hanya untuk Allah saja. Adil kepada manusia ketika kita meletakkan hak manusia, kita menunaikan hak-hak manusia sesuai pada tempatnya. Wal ihsan, yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan, ihsan, perbuatan ihsan adalah perbuatan kebaikan yang kita dituntut untuk melakukannya. Apa itu ihsan? Ihsan adalah perbuatan kebaikan yang kita dituntut untuk menjalaninya. Ihsan dalam bentuk perbuatan kita ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah yaitu kita beribadah sesuai yang Allah kehendaki, sesuai yang Rasul alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itu ihsan. Ihsan kepada Allah. Ihsan kepada manusia adalah dengan kita melakukan satu perbuatan yang bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat untuk manusia bisa dalam bentuk al-mal, harta. Bisa juga dalam bentuk al-badan. Bisa juga dalam bentuk al-ilm atau yang lainnya. Di antara macam-macam manfaat yang bisa kita berikan, harta, harta yang kita miliki, kita bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia, berbuat ihsan dengan harta yang kita miliki, adalah kita salurkan harta kita untuk nilai kemanfaatan manusia yang banyak atau personal. Siapapun yang kita bantu dengan harta kita dalam bentuk ihsan adalah ketika kita memberikan manfaat lebih pada orang itu di dalam kebaikan. Ilmu al-badan, badan kita, mungkin kekuatan kita, kehebatan kita, kita salurkan untuk membantu orang lain, itulah ihsan. Ilmu kita bisa kita salurkan untuk melakukan perbuatan ihsan yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat kita berikan, bisa dengan kita ajarkan kepada manusia, bisa dengan ilmu itu kita manfaatkan untuk kepentingan manusia. Seorang dokter bisa memberikan kemanfaatan dengan ilmunya, yaitu dia berupaya, berusaha menolong manusia di dalam bidangnya. Seseorang insinyur bisa menolong manusia atau memberikan kemanfaatan kepada manusia banyak dalam bidangnya, dan seterusnya. Dan nilai yang paling tinggi di antara ilmu adalah kalau engkau miliki ilmu agama, engkau ajarkan manusia yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan baik. Dia bisa beribadah kepada Allah sesuai yang Allah kehendaki. Alangkah banyaknya ilmu agama yang bisa kita ajarkan kepada manusia. Dari awal yang dasar adalah kita mengajari orang membaca Al-Quran. Alangkah nikmatnya kalau kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain di dalam memberikan pengajaran Al-Quran, yang dengannya setiap orang yang membaca Al-Quran, setiap ayatnya akan dibayar oleh Allah dengan 10 hasanat. Sementara Bismillahirrahmanirrahim bukan satu huruf, tetapi sekian huruf. Setiap huruf akan dibayar dengan 10 hasanat. Sementara Bismillahirrahmanirrahim sangat banyak. Bagaimana kalau satu halaman? Bagaimana kalau lebih dari itu? Begitu pula seseorang yang bisa mengajarkan manusia sholat, alangkah nikmatnya dia bisa memberikan manfaat orang lain, yang dengannya orang lain itu bisa belajar sholat. Setelah itu dia menjalani sholat beribadah kepada Allah, yang dengan sholatnya ketika diterima dia akan Allah masukkan ke surganya. Pertolongan yang sangat baik sekali, kemanfaatan yang sangat bagus sekali, dan seterusnya. Yang jelas banyak sekali ihsan yang kita bisa lakukan, dan ihsan tidak terbatas hanya kita berbuat untuk manusia, juga kata Imam As-Sa'di termasuk ihsan kepada hewanat, baik hewan yang bisa dagingnya dimakan ataupun apa yang tidak selama itu muhtaram. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat setelah Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan, wa ita'idil qurba, Allah perintahkan kita untuk memberi kepada orang-orang dekat kita, untuk berbuat baik kepada keluarga kita, family kita, kerabat kita. Jangan kau lupakan, berilah. Kalau engkau punya kemampuan, bantulah mereka. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Allah juga melarang kita semua untuk berbuat perbuatan keji dan perbuatan munkar dan perbuatan permusuhan. Ya'idzukum, kata Allah. Ayat di atas merupakan mau'izah dari Allah, nasihat dari Allah, peringatan dari Allah. La'allakum tadhakkarun, agar kalian semua bisa mengambil pelajaran. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Titik berat yang sedang kita bicarakan dalam ayat di atas adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat al-ihsan. Al-ihsan tadi telah kita terangkan bahwa ihsan yang dimaksud itu adalah ihsan kita berbuat baik kepada sesama manusia dari macam-macam yang bisa kita lakukan. Di dalam ayat yang lain Surat Al-Baqarah ayat 83 Allah katakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Sungguh aku telah mengambil sumpah setia, janji setia. Janji mitsaq adalah janji yang serius kepada bani Israil. La ta'budu illallah. Isi dari perjanjian antara Allah dengan Bani Israel adalah yang pertama la ta'budu illallah, janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kedua, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat ihsan. Wabidil qurba, dan juga hendaknya kalian berbuat ihsan kepada dzawil qurba, keluarga dekatmu, familimu, paman, bibi, saudara, kakak, adik, anak paman dan seterusnya. Wal yatama, dan juga hendaknya kau berbuat ihsan kepada al yatama. Dan juga wal masakin, berbuat ihsan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan hendaknya engkau berbicara, berucap kepada orang lain dengan ucapan yang baik, ucapan husna. Wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum. Kemudian Allah perintahkan, Allah ambil sumpah atas kalian untuk kalian menegakkan salat, yaitu kepada orang Yahudi Bani Israel. Wa atuz zakah, dan untuk menunaikan zakatnya. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, tidak mau menjalaninya. Illa qalila, kecuali sedikit orang yang mau ikut menjalani, berpegang teguh terhadap perjanjian itu. Wa antum mu'ridun, sementara kalian, artinya kebanyakan mereka, adalah penentang. Jamaah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ayat di atas bicara tentang mitsaq. Mitsaq adalah perjanjian, diambil sumpah untuk melakukan satu perbuatan yang menunjukkan tidaklah Bani Israel mau menjalani sesuatu yang Allah perintahkan kecuali setelah adanya perjanjian keras. Berbeda dengan orang yang beriman, orang-orang muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa adanya mitsaq mereka mau menjalani salatnya, beribadahnya dan seterusnya. Maka Allah gambarkan, Allah terangkan kepada kita bagaimana mereka orang-orang ahlul kitab dari golongan Bani Israel untuk menjalani sesuatu yang Allah perintahkan harus dengan mitsaq, yaitu perjanjian serius dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi dari mitsaq yang antara Allah dengan Bani Israel yang disebutkan dalam ayat di atas ini adalah syariat. Syariat yang di dalamnya isinya adalah usuluddin, yang dari setiap generasi, dari semua agama, isi adalah itu. Inti agama adalah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu la ta'budu illallah, janganlah engkau beribadah kecuali hanya Allah. sejak Nabi Allah Musa alaihissalam membawa risalah Allah memperbaiki umat yang sudah ketika itu mulai berubah setelah ditinggal Adam alaihissalam selama 10 kurun, mereka masih bersih. Setelah itu mulai ada kekacauan dalam beribadah kepada Allah, maka Allah turunkan Nuh alaihissalam untuk membereskan akidahnya, ibadahnya. Isinya adalah la ta'budu illallah. Karena ini adalah usuluddin. Semua para rasul, para anbiya mengajarkan kepada umatnya alla ta'budu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Semua para anbiya mengajarkan umatnya untuk ihsan kepada kedua orang tuanya. Ini adalah usul dari usul ad-din, usul agama. Lihatlah, Allah perintahkan kepada semua umat untuk wabil walidaini ihsana. Ini bukan syariat Islam yang sekarang ada saja, tetapi semua syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul mengajarkan wabil walidaini ihsana, wadil qurba, dan juga ihsan kepada zawil qurba, keluarga dekat. Enggak ada agama yang mengajarkan kepada kita untuk kita benci kepada keluarga, tetapi Allah memerintahkan kepada semua, terlebih lagi agama Muhammad, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka ditekankan lagi agar kita berbuat ihsan dzabil qurba wal yatama, dan juga berbuat ihsan kepada al yatama dan juga al masakin. Lalu wa qulul linnasi husna, Allah perintahkan kepada kita untuk berkata baik kepada manusia. Maka dari ayat yang di atas itu, karena itu adalah usul ad-din, maka syariatnya tidak termasuk perkara yang mansukh dari agama terdahulu. Dengan demikian, ayat ini juga berlaku bagi kita semua orang-orang yang beriman. Umat Islam terkena juga dengan ayat ini, tersyariatkan dengan ayat ini. Karena ayat ini bukan perkara yang mansuh dari agama yang lalu. Walaupun ayat ini Allah tujukan kepada Bani Israel, akan tetapi karena ayat ini adalah berisi tentang dasar agama, maka masuk dalam syariat Islam. Maka berlaku untuk setiap zaman, maka berlaku untuk setiap tempat. Ayat ini setiap zaman, artinya sampai akhir zaman, tetap berlaku. Di dalam ayat diterangkan untuk kita berbuat ihsan kepada wa'asinu bilwalidain ihsanan. Hadza ya'um. Ihsan yang dimaukan dalam ayat ini untuk kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita umum. Apa makna umum? Ihsan yang bisa kita lakukan itu ada ihsan kauli, ucapan, ada ihsan fi'li. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, wabil walidain ihsana, meliputi ihsan kita kepada kedua orang tua kita dalam ucapan. Ucapan kita harus kita jaga ketika kita berucap dengan orang tua kita. Jangan sampai kita membebaskan lisan kita untuk berbicara seolah-olah dia adalah teman kita bebas berbicara, tidak peduli dengan rasa yang akan timbul dari ucapan kita kepada orang tua kita. Hendaknya kita berbuat ihsan. Kebaikan-kebaikan ucapan harus kita tata ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Perbuatan ihsan yang dimaksud dalam ayat juga termasuk ihsan dalam perbuatan kita kepada kedua orang tua kita. Hendaknya kita dalam perbuatannya kita harus berbuat ihsan. Ketika Allah perintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, maka ayat ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita adanya larangan untuk al-isa'ah ila walidain, berbuat jelek kepada kedua orang tua kita. Atau kita tidak melakukan perbuatan ihsan kepada orang tua kita. Ketika kita tidak melakukan ihsan, itu ada dua. Bisa jadi kita tidak melakukan ihsan, kita tinggal ihsan dan juga berbuat su' kejelekan. Atau kita tidak berbuat jelek, tapi juga tidak berbuat ihsan. Kedua-duanya terlarang. Yang boleh, yang diperintahkan, wabil walidaini ihsana. Sehingga ketika kita menelantarkan orang tua kita, kita tidak berbuat baik, tidak pula kita berbuat jelek, itu terlarang. Lebih-lebih lagi ketika kita berbuat jelek. Maka ayat ketika Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, sekaligus di situ ada larangan kita berbuat jelek. Kenapa? Al-amr bi syai' nahi anid didd. Kalau ada perintah terhadap sesuatu, artinya apa? Lawannya itu terlarang. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk wabil walidain ihsana, artinya lawannya apa? Berbuat jelek kepada orang tua, itu yang terlarang, haram hukumnya. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk menjalankan sholat, maka siapa-siapa yang meninggalkan sholat terlarang, berdosa dia, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah yang menunjukkan wajib, maka lawannya adalah perkara yang terlarang. Di dalam ayat juga dikatakan wa qulul linnasi husna, berucaplah kalian kepada manusia dengan kebaikan. Isi ucapanmu itu kebaikan yang kau ucapkan kepada manusia lain. Lah, kalimat husna yang engkau ucapkan kepada orang lain, banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan. Di antara al-husna amarhum bil ma'ruf wa nahihim 'anil munkar, kalau engkau menasihati seseorang dengan kebaikan, ketahuilah, yakinilah apa yang kau sedang ucapkan ini adalah kebaikan. Yang artinya kalau itu kebaikan, engkau sedang menjalani perintah Allah. Wa qulu lin-nasi husna. Ketika engkau mencegah seseorang berbuat dari kemungkaran, engkau ucapkan dengan baik-baik, hati-hati, agar nasihatmu itu bisa diterima, maka ingatlah bahwa itu engkau sedang menjalani qulu lin-nasi husna. Yang artinya ada nilai ibadah di dalam ucapanmu itu. Begitu pula ketika seorang punya ilmu, mengajari manusia ilmu, itu termasuk apa? Qaul al-husna. Engkau mengajari orang tentang ilmu, ilmu yang kau miliki, yang bermanfaat Itu qaul al-husna. Demikian pula ketika engkau berjumpa dengan si muslim, engkau ucapkan assalamualaikum. Kalimat assalamualaikum adalah doa, dan itu adalah qaul husna. Sehingga ketika engkau berbicara mengucapkan assalamualaikum kepada saudaramu si muslim, baik yang engkau kenal atau engkau tidak kenal, maka itu engkau sudah menjalani perintah Allah, wa qulu linnasi husna. Walhasil, setiap ucapan-ucapan yang baik yang keluar dari lisanmu itu mengandung qaul al-husna. Sehingga patut kita semua untuk melatih lisan kita ini untuk berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Melatih lisan kita ini untuk tidak keluar asal keluar, sehingga membebaskan lisan kita untuk berbicara semaunya. Karena sekarang, terutama di anak-anak pemuda, sedang gemar ucapan-ucapan jelek. Sesama di antara mereka dengan mudahnya mengucapkan, memanggil temannya dengan ucapan-ucapan jelek, dengan ucapan-ucapan yang mengandung merendahkan. Tetapi mereka semua happy, gembira semua, menganggap itu ada satu perbuatan kebaik, biasa-biasa saja. Maka kita harus latih lisan ini, harus kita latih. Jangan sampai kita terbiasa dengan ucapan-ucapan jelek, apalagi mengandung arti atau makna yang itu adalah apa, menjuluki saudara kita dengan binatang. Na'udzubillah. Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa kita untuk berbuat baik kepada manusia tidak serta-merta hanya dengan satu jalan, yaitu uang atau harta. Banyak jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Berbuat ihsan kepada manusia itu tidak hanya dengan harta, tetapi kita bisa dengan cara-cara yang lain yang kita mampu untuk melakukannya, termasuk salah satunya dengan al-qaul al-husna, ucapan yang baik. Di dalam surat Al-Qasas Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallah ilaik, dan berbuat ihsanlah kalian sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita berbuat ihsan. Ketika Allah memerintahkan kepada kita berbuat ihsan, maka Allah gambarkan perintah itu dengan gambaran yang Allah telah lakukan kepada kita. Allah telah memberikan banyak ihsan kepada kita, maka Allah tagih, jangan engkau lupa yang ada hak ihsan atas saudaramu si muslim. Maka hendaknya engkau berbuat ihsan kepada saudaramu itu si muslim. Maka artinya ahsin ila ibadillah, engkau berbuat ihsanlah kepada hamba-hamba Allah yang lain seperti mana engkau telah mendapatkan ihsan dari Allah, seperti Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Ihsan apa yang Allah berikan kepada kita? Sangat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Kenikmatan kita diberi keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita diberi kawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita diberi makan mudah dan minum. Kenikmatan Allah berikan kepada kita rasa tentram, kedamaian, negeri yang aman, udara yang baik yang bisa kita hirup, dan juga kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin, tidak mampu untuk kita hitung jumlahnya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka Allah tuntut kepada kita agar kita berbuat ihsan kepada manusia yang lainnya sebagaimana Allah telah memberikan ihsan kepada kita. Artinya kalau kita tidak berbuat ihsan kepada yang lainnya, khawatir ihsan yang Allah berikan kepada kita akan dicabut, na'udzubillah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Allah akan memberikan rahmat. Kepada siapakah Allah akan memberikan rahmat? Kepada orang yang berbuat ihsan. Di dalam surat Al-A'raf ini 56 Allah jelas mengatakan inna rahmatullah qarib minal muhsinin. Kalau engkau menjadi orang yang ihsan, suka berbuat ihsan, menjadi muhsinin di dalam segala kesempatannya, baik dalam ucapan atau perbuatan, baik dalam hartamu atau ilmumu atau tenagamu, kalau engkau berbuat ihsan, maka rahmat Allah akan datang kepada dirimu. Yang artinya kalau kita tidak berbuat ihsan, maka rahmat Allah pun tidak akan datang kepada kita. Karena rahmat Allah dekatnya kepada siapa? Hanya kepada muhsinin. Inna rahmatullah qarib minal muhsinin. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan cuma sekedar ucapan belaka, tapi peringatan keras. Wahai manusia, kalau engkau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat Allah adalah pertama keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah dan limpahan karunia yang Allah berikan. Itu adalah rahmat Allah yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Siapapun manusianya, dimanapun dia berada, sangat butuh terhadap rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa hidup dengan baik. Maka sangat kita membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa butuh rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, jalannya cuma satu, jadilah engkau orang-orang yang muhsinin, yang selalu berbuat ihsan. Apabila engkau jadi orang ihsan, yang selalu berbuat ihsan, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Allah juga mengatakan wa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setelah kita melihat ayat-ayat yang di atas tadi, bahwa rahmat Allah qarib minal muhsinin, artinya kalau kita berbuat ihsan, kita akan mendapat keuntungan rahmat. Kalau kita menjalani perbuatan ihsan, maka Allah akan balas kita. Maka dalam ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum, inilah, ini adalah suatu kesimpulan yang patut kita pegang, yang patut kita sadari. Ketika kita berbuat ihsan, ihsan yang saya lakukan, walaupun saya berbuat ihsan kepada manusia si fulan, atau kelompok manusia si fulan, atau untuk makhluk Allah yang lain binatang, sesungguhnya ihsan yang saya jalani itu adalah sedang kita menumpuk, mengumpulkan ihsan buat kita sendiri. Karena balasan yang Allah berikan untuk ihsan yang kau lakukan adalah ihsan lagi yang Allah berikan kepadamu. Maka Allah katakan, in ahsantum, kalau kalian berbuat ihsan, ihsan yang kamu lakukan itu, ahsantum li anfusikum, kamu sedang berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa beramal soleh, amal soleh yang kau lakukan itu tidak lain, bukan buat orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan, maka ketahuilah, sadarilah, bahwa kebaikan yang sedang kita lakukan ini sesungguhnya kepentingan buat diri kita, bukan buat orang lain. Maka janganlah engkau bakhil, janganlah engkau pelit, baik dalam hartamu, tenagamu, pikiranmu, dengan mengatakan enakan orang lain senang, seolah-olah engkau mendapatkan kerugian dengan berbuat ihsanmu kepada orang lain. Ingat bahwa ihsan yang kau lakukan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah engkau sedang melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pentingnya kita berbuat ihsan. Kalau tadi kita membaca ayat-ayat Allah yang berbicara, memerintahkan kepada kita untuk kita berbuat ihsan, maka tidak sedikit pula sabda Nabi kita Muhammad SAW yang berbicara tentang ihsan. Di antara sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ihsan, Allah katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita semua untuk kita berbuat ihsan di dalam segala sesuatunya. Apapun yang kita perbuat, hendaknya kita berbuat ihsan. Kita muamalah kepada Allah harus berbuat ihsan, yaitu beribadah dengan benar. La ta'budu illa Allah. Ketika kita bermuamalah dengan manusia harus dengan ihsan. Siapapun yang kita hadapi, entah dia pejabat, maka kita harus ihsan. Entah dia rakyat, kita harus juga ihsan. Orang besar, orang kecil, kita harus ihsan. Kepada siapapun, kita harus ihsan. Karena ini ketetapan. Begitu pula ketika kepada hewan sekalipun kita harus berbuat ihsan. Karena harus mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Segala sesuatu kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau hendak membunuh, maka bunuhlah sesuatu itu dengan baik, dengan ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau engkau akan menyembelih, maka lakukanlah menyembelih itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Yaitu wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu. Hendaknya engkau landapkan, tajamkan pisaumu ketika engkau akan menyembelih. Di dalam agama diajarkan untuk menyembelih itu dengan apa? Pisau yang tajam, sesuatu yang tajam. Tidak boleh kita menyembelih dengan pisau yang tumpul. Begitu pula ketika mau menyembelih, hendaknya tenangkan hewan sembelihan itu. Bukan dengan cara yang kasar, bukan cara yang beringas, bukan dengan cara yang kejam. Sampai dalam perkara menyembelih, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Kepada binatang sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, apalagi kepada manusia. Kita azan dulu, terus insya Allah kita lanjutkan. Fadhol, muadzin. Kita lanjutkan. Dalam hadis pertama tadi, Rasul mengabarkan kepada kita bahwa ihsan telah menjadi ketetapan dalam segala sesuatu. Ihsan harus kita jalani terhadap segala sesuatu. Sekarang hadis yang kedua dikatakan hadis Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan seorang datang kepada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anu akhid bima amilna fil jahiliyah?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan apa yang telah kita lakukan dulu zaman jahiliyah? Seseorang yang hidup di zaman jahiliyah atau zaman sekarang, mungkin sebelum dia masuk Islam kalau dia mu'alaf, tentu di zaman itu dia beribadah kepada selain Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dosa maksiat. Atau sebelum dia bertobat kepada Allah, belum mengerti, belum beragama, walaupun tercatat sebagai seorang muslim, berapa banyak saudara kita yang tidak beragama sesungguhnya, cuma tercatat sebagai seorang muslim. Lah, ketika saya sekarang sudah berislam, yang semula dari luar, apakah akan dihitung semua itu, akan dibebankan kepada saya, ya Rasulullah? Maka Rasul jawab, man ahsana fil Islam lam yu'akhid bima amila fil jahiliyah. Barang siapa yang ketika masuk Islam dia berbuat ihsan, amalannya dijaga, dia terus di atas kebaikan-kebaikan, berupaya, berusaha untuk berbuat kebaikan, maka apa yang dia lakukan ketika zaman dulu itu tidak dihitung, dimampuni, dimaafkan. tidak akan menjadi beban dirimu. Walaupun ketika itu mungkin engkau pernah melakukan perbuatan kesyirikan yang sangat tinggi. Atau pernah melakukan perbuatan perampokan atau yang lainnya. Itu diputus hubungannya, dianggap selesai. Kalau engkau berbuat ihsan, man ahsana fil Islam, barang siapa berbuat ihsan di ketika dia masuk ya, ketika dia dalam Islam, lam yu'akhid bima amila fil jahiliyah, maka masa-masa jahiliyah yang dia perbuat tidak akan jadi beban dirinya. Wa man asa fil Islam ukhidha bil awal wal akhir, akan tetapi kalau dia sudah masuk Islam ternyata dia berbuat jelek terus menerus di atas kejelekannya, di atas kemungkarannya, maka dia akan diambil, artinya beban yang dulu engkau lakukan itu tidak hilang, menjadi beban dirimu ditambah dengan engkau yang lakukan engkau sekarang ini. Beban yang dulu kala ketika dia masih jahiliyah, dan juga beban dosa, kejelekan, kemungkaran yang dilakukan di zaman setelah di Islam. Alangkah ngerinya seseorang tidak atau enggan berbuat ihsan, justru sebaliknya dia lebih cenderung pada perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan isa'ah. Maka sepatutnya kita, kalau kita orang yang sehat, orang yang waras, pasti akan memilih yang aman untuk diri kita. Yang sepatutnya kita lakukan adalah kita berbuat ihsan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau kita katakan saya tidak punya harta, Ustaz, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ihsan tidak terbatas dengan harta. Ihsan tidak hanya dimiliki untuk orang-orang kaya saja. Ihsan bisa dimiliki, bisa dilakukan siapapun yang mempunyai keinginan, yang punya himmah, punya kemauan keras untuk melakukan perbuatan ihsan. Karena perbuatan ihsan sangat luas, sangat banyak. Engkau bersihkan masjid, engkau ajak manusia untuk ke masjid, engkau ajak manusia untuk perhatian kepada masjid, ihsan. Engkau sebarkan berita-berita kebaikan dari hasil taklim, ihsan. Engkau ajak anak tetanggamu salat, ajari dia, ihsan. Sampai ucapan assalamualaikum adalah ihsan. Engkau diberi oleh saudaramu, lalu engkau katakan jazakallah khair ya akhi, ihsan. Alangkah banyaknya kesempatan kita berbuat ihsan. Senyummu bahkan. Kamu tidak mampu berbuat ini dan itu, senyum. Senyummu kepada saudaramu itu adalah ihsan. Alangkah banyaknya perbuatan ihsan yang bisa kita lakukan, sehingga tidak ada istilah maaf saya enggak punya kesempatan untuk berbuat ihsan, tidak punya kemampuan untuk berbuat ihsan. Bahkan diammu, kau tahan dirimu untuk mengganggu saudaramu, itulah ihsan. Bahkan itu adalah sedekah. Kamu tahan dirimu untuk tidak mengganggu saudaramu. Entah mengganggu dengan lisannya yang suka berbicara tentang saudaranya, kejelekan-kejelekan saudaranya, memfitnah saudaranya, atau tangannya yang jelek yang suka nyakitin, atau kekuasaan yang jelek yang suka membuat kesusahan-kesusahan orang lain. Kalau kamu bisa mencegah itu semua dari kejahatan dirimu, maka itu termasuk ihsan. Sehingga Barang siapa yang ingin selamat dari hitungan-hitungan amal jeleknya di masa yang lalu, hendaknya dia banyak-banyak berbuat ihsan. Di dalam hadis yang lain, Rasul alaihissalam mengabarkan kepada mengatakan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah datang seseorang kepada Rasul lalu mengatakan, ubayyuka ala hijrah wal jihad, ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk baiat kepadamu, yaitu baiat aku siap hijrah dan siap berjihad di jalan Allah. Amalan besar hijrah bersama Rasul dan jihad fisabilillah, amalan sangat besar sekali. Dia siap untuk berbaiat, menunjukkan tekad bulatnya. Bukan main-main, bukan sekedar ucapan lipstik yang sekedar servis ucapan saja, tidak. Tapi betul-betul dia katakan itu dengan ikhlas, penuh kesadaran, semangat tinggi. Dia lakukan itu dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubayyuka ala hijr wal jihad. Aku berbaiat kepadamu ya Rasulullah untuk siap hijrah dan jihad. Alasannya, abtaghil ajr minallah. Aku lakukan ini, aku berharap ajr dari Allah, bukan pujian. Walaupun pujian dari Rasul, dia tidak, bukan itu yang dia maukan. Tetapi abtaghi al ajr minallah, aku berharap dengan itu aku mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan kepadanya, hal min walidayka ahadun hayyun, apakah kamu masalah, apakah ada di antara orang tuamu yang masih hidup? Beliau mengatakan, na'am bal kilahuma, bahkan keduanya ya Rasulullah masih hidup. Qala, afatabtaghi al ajr minallah, apakah kamu berharap ajr di sisi Allah? Qala, na'am. Beliau pun, sang sahabat, mengatakan, betul ya Rasulullah, aku melakukan perbuatan itu ingin ajr dari sisi Allah. Maka Rasul mengatakan, farji' ila walidayka fa ahsin sahbatuhuma, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, perbaikilah dalam hubunganmu dengannya. Hendaknya engkau berbuat ihsan kepada keduanya. Ihsan kepada walidai dijamin kalau itu dia lakukan karena Allah, maka mendapatkan ajr di sisi Allah. Ketika dia datang kepada Rasulullah mendaftarkan dirinya untuk hijrah dan juga jihad, maka Rasul alaihi salatu wassalam menunjukkan ada amalan yang lebih besar untukmu, yaitu uruslah kedua orang tuamu. Berbuatlah ihsan kepada kedua orang tuamu. Kalau amalan hijrah dan jihad kalah dibanding amalan satu ini, bagaimana kalau di zaman sekarang ini banyak anak-anak meninggalkan untuk birrul walidain hanya karena ada kepentingan dengan temannya, ada kepentingan dengan rekanan dagangnya, ada kepentingan dengan acara ini dan acara itu. Orang tua ditinggalkan Sementara sahabat yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk jihad dan hijrah, Rasul tunjukkan ada yang lebih besar, yaitu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Banyak perbuatan ihsan yang bisa kita lakukan. Banyak perbuatan ihsan yang ternyata itu adalah ihsan besar yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita, ternyata luput di tangan kita, dari perbuatan kita, dari perhatian kita. Maka dari contoh-contoh yang kita lewati itu, yang kita baca, sepatutnya itu adalah sebagai nasihat bagi kita. Maka yang terakhir, kisah tentang seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, kaifa li an a'lam idza ahsantu wa idza asa'tu. Ya Rasulullah, sekarang saya tahu bahwa ihsan itu perbuatan baik. Pertanyaannya terhadap diri saya. Ini perbedaan antara para sahabat dengan diri kita. Kalau para sahabat bertanya untuk dirinya, apa yang bisa dia manfaatkan untuk dirinya sebagai bekal untuk dirinya beramal, bukan yang penting untuk menghukumi orang lain, tetapi bagaimana dia berilmu untuk menghukumi dirinya. Maka dia pun bertanya, bagaimana ya Rasulullah, aku tahu kalau aku ini sedang berbuat atau sudah berbuat ihsan atau sudah berbuat isaah, perbuatan jelek. Bagaimana aku tahu itu ya Rasulullah? Sekarang ini aku berbuat kebaikan ataupun berbuat kejelekan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'ta jiranaka yaqulun an qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'tum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta." Standarnya adalah engkau dengar, engkau lihat tetanggamu. Bagaimana tetanggamu terhadap dirimu? Kalau tetanggamu mengatakan dirimu telah berbuat ihsan, engkau ini orang baik, maka tanda kamu adalah orang baik. Sementara kalau tetanggamu telah berbuat, mengatakan dirimu jelek, kamu jahat, maka ciri-ciri bahwa dirimu adalah orang jahat. Standar yang bisa kita ambil untuk menilai siapakah diri kita. Kita lihat lingkungan kita. Seberapakah yang telah kita lakukan? Apakah yang telah kita lakukan kepada mereka? Kejahatankah yang kita lakukan kepada saudara kita, tetangga-tetangga kita? Atau sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan? Tidak nyamankah tetangga kita dengan wujud adanya kita, atau nyamankah tetangga kita dengan wujud adanya kita? Merasa amankah tetangga kita, atau sebaliknya, dengan adanya kita dia tidak merasa aman? Ini sebagai koreksi atas diri kita. Maka masing-masing kita perlu tahu kira-kira perasaan tetangga kita seperti apa ya. Kita bisa lihat, kita bisa pelajari. Kalau tetangga kita banyak mengeluh tentang diri kita, maka mulai sekarang, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, patut kita rubah sifat kita. Kalau kita orang yang bengis terhadap tetangga, kalau kita tidak punya rasa senyum, rasa sayang pada tetangga kita, ubahlah. Kalau kita tidak pernah menyapa saudara kita, tetangga kita, rubahlah, sapalah mereka. Berlemah lembutlah kepada mereka. Jangan berbangga dengan muka sangarmu. Jangan berbangga dengan kamu ditakuti oleh manusia. Sungguh mengerikan perbuatan itu. Kebanyakan manusia zaman sekarang merasa berbangga kalau dirinya ditakutin oleh tetangga-tetangganya. Sangarnya dia dipelihara. Tidak pernah senyum kepada tetangganya. Maka rubahlah. Berbuatlah ihsan. Senyumlah pada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Berikan rasa aman kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka lakukanlah ihsan selagi kita hidup. Jadikanlah ihsan sebagai bekal kita untuk akhirat kita. Ihsan bukanlah sesuatu yang harus dengan modal harta, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berihsan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.